Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ma'asyara ikhwani azani Allahu ayyakum nahmadullah azza wa jal wa nashkuruh kita memuji Allah azza wa jalla dan kita bersyukur kepadanya yang memudahkan kepada kita dengan hidayah dan taufiknya kita kembali bisa bersua kembali dalam rangka talabul ilmi dalam rangka tafaqquh fi dinillah mengkaji dan mendalami memahami agama Allah Subhanahu wa taala mengkaji ayat-ayatnya ataupun hadis-hadis rasulnya alaihi salatu wassalam yang ini merupakan kenikmatan yang besar walhamdulillah wa syukrulillah. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah taala beberapa kali pertemuan untuk kajian malam Jumat insyaallah taala yang kita mengkaji kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Al-Imam Syihabuddin Abu Fadl Ali bin Ahmad Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang kita telah sampai pada bab atau kitab shalah bab tentang syurut shalah. Namun untuk beberapa kali pertemuan yang akan datang insyaallah kita sementara tinggalkan kitabus shalah. Kita akan mengkaji bagian dari kitabul at'imah, kitab masalah makanan, yakni bab al-adhahi. Bab al-adhahi, bab menyembelih hewan kurban. Ini termasuk bab yang disebutkan dalam kitabul at'imah setelah bab usaid wa dabaih, setelah bab as-sayd wad-dabaih. Sehubungan insyaallah taala, dan semoga Allah taala memberikan panjang umur kepada kita dan kesempatan serta kekuatan, kemudahan untuk kita dipertemukan dengan hari-hari yang merupakan afdalul ayyam, seutama-utama hari, seutama-utama hari, yakni ayyamul asr min dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan dzulhijjah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma belum menyatakan ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min ayyamil asr min dhil hijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari 10 Dhul Hijjah. Ada yang bertanya, walal jihad ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa tidak bisa menandingi amalan-amalan di hari tersebut, amalan jihad fisabilillah? Qala wal jihad fisabilillah, tidak bisa pula ditandingi oleh amalan jihad fisabilillah, amal-amal soleh di hari-hari 10 hari awal Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun kharja min baitihi fisabilillah binafsihi wa malihi summa lam yarji minhu syai' au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang keluar dari rumahnya dalam rangka fisabilillah dengan dirinya dan seluruh hartanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun, dia mati syahid dan hartanya dikorbankan fisabilillah. Dan termasuk amalan di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah dan kemudian berlanjut setelahnya dari ayyam tasyriq 11 12 13 min Dzulhijjah, yakni al-adhahi atau al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Yang ini termasuk seutama-utama amalan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. An-Nahr, menyembelih hewan kurban. Allah Ta'ala juga berfirman, inna salati kul, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuku dabahi, sembelian hewan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Disebutkan dalam beberapa ayat bergandengan antara salat dan adab, an-nusuk, an-nahr, salat, ibadah salat, dan ibadah menyembelih hewan kurban. Ini menunjukkan bahwasannya dua macam ibadah ini adalah memiliki keutamaan besar memiliki kekhususan dan juga menjelaskan bahwasannya ibadah itu ada kalanya mencakup perbuatan badan, gerakan badan, yaitu diantaranya salat. Ada kalanya ibadah bentuknya adalah bilmal, dengan harta, diantaranya adalah ad-dabhu, menyembelih hewan kurban. Untuk membuktikan bahwasannya ketika dia cinta kepada harta, manusia cinta kepada harta, maka cintanya kepada harta itu tidaklah melebihi cintanya dia kepada Allah, sehingga dia membuktikan dirinya cintanya kepada Allah, dia kurbankan sebagian hartanya yang dia cintai lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu telah dibuktikan oleh Ibrahim alaihissalam, bukan hanya bentuknya harta, namun beliau diperintahkan menyembelih anak semata wayang yang beliau cintai dan beliau sayangi, satu-satunya anak yang saat itu di umur yang sangat menggemaskan dan menyenangkan bagi orang tua. Namun Allah Ta'ala perintahkan untuk menyembelihnya, dan hal itu dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam, menunjukkan beliau lebih cinta kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada anaknya yang dia sayangi, karena Allah Ta'ala memerintahkannya. Lantas bagaimana kita yang hanya kita diperintahkan untuk beribadah, menyisihkan sebagian dari harta kita, kalau kemudian kita mampu, lantas kita bakhil, lantas kita tidak membuktikan cinta kita kepada Allah, bahkan kita lebih cinta kepada harta untuk menahannya, kita bakhil untuk kita persembahkan, membuktikan diri kita sebagai hamba yang cinta kepada Allah, yang menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi ketika Allah Ta'ala memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kita untuk kita laksanakan, kita buktikan cinta kita kepada Allah yang kita sangat menginginkan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibrahim saja mau mengorbankan anaknya Ismail yang dia cintai dan dia sayangi, kita adalah mengorbankan sebagian harta senilai hewan kurban. Ikhwan fillah jazakumullah. Maka untuk itu akan kita bahas, kita masuk atau kita kaji, kita baca hadis-hadis tentang permasalahan ini. Semoga sekali lagi Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita diberikan kemampuan, diberikan kesempatan menjalankan seutama-utama ibadah, dan kita jalani ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan. Untuk itu perlu kita murojaah, walaupun ini terulang setiap tahunnya, namun manusia seringkali lupa, terlebih sesuatu yang itu jarang, sesuatu yang terulangnya setahun sekali, perlu untuk kita mereview kembali, mengulang kembali, murojaah, agar sekali lagi ketika kita menjalankan ibadah semata-mata diberikan keikhlasan dan diberikan ittiba', mencocoki tuntunan dan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan amalan kita adalah amalan yang makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, kalau tidak salah adalah 14 Dzulqa'dah, 1439 Hijriah. Berarti kurang lebih berapa hari? Ya ini 25 ya, atau 24 hari kemudian. Beberapa Jumat insyaallah kita baca hadis-hadis tentang babul adhahi, bab tentang sembelian hewan kurban. Sebelum kita membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh Shihabuddin rahimahullahu taala, sedikit mengulas tentang pengertian al-udhiyah atau al-adhahi. Jamaknya adalah al-adhahi, mufradnya adalah al-udhiyah. Juga dikatakan adalah dohayyah. Kalau dikatakan dohayyah, maka jamaknya adalah dohaya. Dikatakan al-adhahi atau udhiyah dari kata-kata ad-duha, waktu duha. Kenapa demikian? Karena umumnya pelaksanaan penyembelian hewan kurban itu adalah di waktu duha, setelah ditunaikannya sholat Id di tanggal 10 Dzulhijjah, sehingga disebut al-udhiyah, sembelihan di waktu duha mulainya setelah sholat Id, Idul Adha, maka disembelihlah sembelian-sembelian kurban dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dengan yakni al-udhiyah. Sedangkan penyembelihan secara bahasa menyembelih itu adalah ad-dabhu. Mencakup menyembelih hewan, hewan ternak. Begitu juga disebut an-nahr. An-nahr secara khusus, an-nahr itu adalah menyembelih unta, di mana posisi hewan yang disembelih itu tetap berdiri. Sedangkan ad-dabah itu adalah menyembelih hewan yang hewannya itu direbahkan. Namun ketika disebutkan ad-dabah atau an-nahr tersendiri, maka itu mewakili yang lain. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Rabbmu, wanhar dan an-nahr, sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala sembelihan hewan kurban. Itu pengertian secara bahasa bab al-adhahi, jamak dari al-udhiyah. Kita masuk pembahasan pada hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di kitab saya nomor hadis 1345. Jadi kalau yang bawa kitab di bab-bab akhir sudah di bab akhir, 1000 lebih hadis. Qala al-Hafidz Muhajjar Asqalani rahimahullahu taala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kafshaini amlahaini aqarnaini wa yusammi wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Wa fi lafdin dabahahuma biyadihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW pernah yudahi, menyembelih hewan kurban, melaksanakan udhiyah, bikafsain, dengan dua kambing kibas, amlahain, keduanya gemuk, aqarnain atau aqranain, yang keduanya bertanduk, wa yusammi, dan beliau mengucapkan basmalah, wa yukabbir, dan mengucapkan takbir, bismillah, Allahu Akbar. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kaki beliau di atas sisi dekat leher, apa namanya, nah, dekat pundak atau lehernya kambing. Wa fi lafdin, pada lafaz yang lain, dabahuma biyadih, beliau menyembelih dua kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Beliau menyembelih sembelihannya itu dengan tangan beliau sendiri. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lainnya, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan saminain gemuk dua kambing tersebut. Wali Abi Awanah fi sahihihi, dan pada riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Awanah dalam sahih beliau dengan lafaz saminain bil musallati badala sin, dengan tiga titik sebagai gantinya sin, bukan dengan saminain. Kalau dua saminain, samin itu gemuk, kalau sa samin, saminain, keduanya berharga mahal. Ya, harganya mahal. 6. Bil musallasati badala sin, dengan tiga titik sebagai ganti sin. 6. Wa fi lafdil muslim, dalam lafaz Imam Muslim, wa yaqul, beliau mengucapkan bismillahi wallahu akbar ketika hendak menyembelih, bismillahi wallahu akbar. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua dalam bab ini, walahu min hadisi Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabsin aqrana yata'u bisyawad wa yabruku bisyawadi wa yangdurun fisawad fa'utiya bihi liudahya bihi faqala laha ya Aisyatu halummi al-mudyada summa qala ashidiha bihajarin fafa'alat summa akhadaha wa akhadahu fa'ad ja'ahu summa dabahu summa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa dhaha bihi. Dan juga hadis Anas bin Malik, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, walahu ailahu li Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabsin akron, Rasulullah SAW memerintahkan untuk didatangkan kambing kibas yang bertanduk. Ya taufis sawat, yang dia berjalan kakinya warna hitam. Wayabruku fisawat, dia ketika menderum, yakni di perutnya, perutnya warnanya hitam, bagian perut. Wayang duru fisawat, yang di sekitar matanya juga warnanya hitam. Nah, selain itu putih, bagian kaki, perut, mata, yakni hitam, bertanduk, menunjukkan ya ini kambing yang gagah, yang bagus, dilihatnya bagus, yang dipilih oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam riwayat tadi hadis Abi Hurairah, saminain, dua kambingnya itu gemuk. Pada riwayat yang lainnya ya ini sa, pakai saminain, harganya mahal. Nah, kalau memang mampu, cari yang gemuk, yang mahal, walaupun mahal, untuk berkorban, niatnya ibadah, bukan cari yang mana yang paling murah, padahal mampu, mana yang paling murah, ini 3.500.000, saya cari yang 2.100.000, ada tapi kurus, gak apa-apa, nanti uangnya bisa untuk belanja yang lain. Padahal mampu, masih ada uang, carinya kurus. Nah, serasah-sah nanti, namun kurang afdol. Ya. Rasulullah SAW mencontohkan adalah hewan yang digunakan berkorban adalah gemuk, walaupun harganya mahal, bertanduk, warnanya juga yang bagus. Ada yang menunjukkan kegagahan. 6. Hitam, ada warna hitamnya. Di sela-sela warna putih ada warna hitam di sekitar kedua matanya, perutnya, kakinya. Jantan. Kemudian kata rawi, fa'utiya bihi, maka didatangkan kepada beliau kambing yang beliau inginkan, yang ciri-cirinya yang tadi, liudhiya bihi, untuk beliau gunakan udhiyah sebagai sembelihan hewan kurban. Faqala laha, maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Aisyatu halummi al-mudhiyah, wahai Aisyah, datangkan pisau. 6. Di sini juga ada pelajaran bahwasanya seorang wanita bertahun membantu suaminya dalam perkara yang baik. Suami mengajak tahun untuk istrinya. Andil, memiliki peran, kontribusi dalam beribadah, dalam hal kebaikan. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ashidiha bihajarin, asahlah pisau itu dengan batu. Aisyah kemudian fafa'alat, Aisyah lakukan, cari pisau dan diasah. Summa akhadaha, kemudian Rasulullah SAW ambil pisau tersebut, wa akhadahu, dan Rasulullah SAW mengambil hewan sembelihan tersebut, fa'ajja'ahu, maka Rasulullah SAW baringkan hewan tersebut, summa dabahu, kemudian Rasulullah SAW menyembelihnya, di mana beliau mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah dari Muhammad wa ali Muhammad dan keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammad dan dari umatnya Muhammad. Summa dhahabihi, kemudian beliau menyembelihnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim di nomor 1967. Hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahu Al-Hakim, walakin rajjaha a'immatu ghairuhu waqfahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kelonggaran, keluasan rezeki, namun dia tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah dia mendekat tempat sholat kami. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Al-Hafidz, namun para a'immah yang lainnya selain Imam Al-Hakim merojihkan hadis ini adalah mauquf. Mauquf artinya adalah sampai pada sahabat, ucapan Abu Hurairah, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sahih dalam masalah ini, yang dihukumi marfu kepada Rasulullah adalah lemah. Adalah lemah. Yang sahih adalah mauquf sampai pada ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya adalah mauquf, tidak sampai kepada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Muhajjar Al-Asqalani, wa an Jundub ibnu Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtu al-Adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falamma qada salatahu binnas nadara ila ghanamin qad dubihat faqala man dabaha qabla shalah falyadbah satan makanaha wa man lam yakun dabaha falyadbah ala ismillah. Mutafaqun alaih. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah menghadiri Idul Adha, salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika selesai sholat beliau mengimami manusia, Rasulullah SAW melihat ada kambing yang sudah disembelih. Ya, selesai sholat beliau melihat ada kambing yang sudah disembelih. Berarti kapan disembelihnya? Sebelum sholat. Barusan selesai sholat kok sudah ada kambing yang sudah tersembelih. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, man dabaha qabla shalah, siapa saja yang menyembelih sebelum salat, falyadbah satan makanaha, maka hendaknya dia menyembelih satu kambing sebagai penggantinya. Artinya sembelihan hewan kurbannya tidak sah yang tadi disembelih sebelum sholat. Wa man lam yakun dabaha, siapa yang belum menyembelih, falyadbah ala ismillah, maka hendaknya dia menyembelih atas nama Allah Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 5562, Imam Muslim nomor hadis 1960. Taib, sebelum kita lanjutkan pada hadis berikutnya dari bab Al-Adohi, hadis-hadis pada bab ini, kita kaji beberapa permasalahan dari empat hadis yang telah kita baca. Yang pertama, masalah pertama adalah hukmul udhiyah, hukum menyembelih hewan kurban, hukum berkurban dengan menyembelih hewan. Sebagian ahlul ilm berpendapat wajib. Sebagian ahlul ilm berpendapat wajib. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, Imam As-Sauri. Dan satu riwayat dari Imam Malik. Wajib bagi orang yang memiliki keluasan ataupun kelonggaran, kemampuan. Dalilnya mereka adalah hadis Abi Hurairah. Di antara dalilnya adalah hadis Abi Hurairah. Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan sementara dia tidak berkorban, menyembelih hewan kurban, maka janganlah dia mendekat tempat sholat kami. Namun telah kita ketahui yang sahih, yang rajih ini adalah hadis mauquf sampai sahabi Abu Hurairah, bukan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang menjadi dalil mereka adalah hadis Jundub bin Sufyan yang telah kita baca tadi, man dzabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat, falyadbah satan makana, hendaknya dia menyembelih satu ekor kambing sebagai gantinya. Mereka beristimbat, kalau sekiranya tidak wajib, tentu Rasulullah SAW tidak perintahkan untuk menggantinya. 6. Juga ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk adalah pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Karena asal perintah itu menunjukkan wajib, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Perintah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini diantara dalil-dalil mereka. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Hukumnya adalah al-istihbabul mu'akkad, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang dikuatkan, hampir wajib. Ini pendapat Sa'id Ibnu Musayyab dari kalangan tabi'in, wa Atha Al-Qamah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf, temannya Imam Malik, Abu Thawr, Daud Ad-Dhahiri, Al-Imamul Mundhir, dan yang lainnya. Dari kalangan sahabah, termasuk yang berpendapat istihbab sunnah mu'akkadah yang dikuatkan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Mas'ud Al-Ansari, dan yang lainnya. Sebagaimana riwayat-riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dalilnya, dalil yang menunjukkan tidak wajib, di antaranya adalah hadis Ummi Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 1977. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalatil asra wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamussa min sa'rihi sayi'a wa fi riwayah falyumsik min sya'rihi wa tfarihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin untuk berkorban, menyembelih korban, fala yamussa min sya'rihi, maka jangan dia mengambil sedikit pun dari rambutnya. Dalam riwayat yang lain, fal yumsik, maka dia tahan, jangan dia potong rambutnya, watfarihi, dan kukunya. Yang menjadi pendalilan dari hadis ini adalah lafaz wa arada ahadukum, dan seseorang kalian aroda ingin, maka ada kaitannya dengan irodah, keinginan. Siapa yang ingin silakan, yang tidak ingin silakan. Nah, berarti ini menunjukkan tidak wajib. Man aroda. Nah, siapa yang ingin, aroda ahadukum, apabila seseorang di kalian ingin. Demikian yang menjadi dalil. Termasuk adalah apa yang dilakukan oleh sebagian sahabah, yang menjadi dalil mereka adalah yang dilakukan oleh sahabah. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Mas'ud Al-Ansari, sengaja mereka tidak menyembelih hewan kurban, padahal mereka mampu. Abu Bakar mampu, Umar mampu. Enam. Begitu juga Abu Mas'ud Al-Ansari mampu, namun sengaja tidak menyembelih. Dalam rangka apa? La yudhannun nas wujubaha, agar manusia tidak menganggap wajib, agar manusia tidak mengira itu wajib, sehingga mereka menunjukkan, mendidik bahwasanya ini tidak wajib. Dan riwayat-riwayatnya adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Dua pendapat ini, yang menyatakan satu wajib, yang lainnya adalah sunnah muakkadah, kuat masing-masingnya. Namun yang rajih, yang lebih nampak kuat, yang lebih kuat, masing-masingnya kuat, namun yang lebih kuat adalah yang yakni sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wallahu a'lam bissawab. Namun ikhwani wa jazakumullah, siapa yang diberi kemampuan, kelonggaran, keluasan, rezeki, berusaha jauh-jauh hari, berusaha naam untuk bisa beribadah yang agung ini, yang mulia ini, yang sangat banyak manfaat dan faedahnya sebagai bentuk takarrub, ibadah mendekatkan diri kepada Allah, itu yang utama. Dan maslahat-maslahat yang lainnya yang nanti insya Allah akan kita bahas tentang hikmahnya. Tidaklah dan janganlah untuk kita lari, menghindar karena sebab kebakhilan untuk mengeluarkan sebagian rezeki, kemudian dia memilih paling mudahnya lah, mustahab, sunnah. Bahkan gak usah dikasih muakkad, ya, muakkadahnya gak usah, sunnah sajalah. Untuk bergampang-gampangan, bermudah-mudahan supaya dirinya yakni tidak perlu mengeluarkan harta, tidak perlu untuk dia berkorban yang dia kenyataannya memang bakhil, karena bakhilnya. Nasallahu salama wal afiyah. Ini masalah yang pertama, hukum al-udhiyah. Masalah yang kedua tentang hukum tidak memotong rambut atau kulit atau kuku bagi siapa yang mau menyembelih setelah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Muhaddab beliau menyatakan, madhabuna anna izalata sa'ri wad-dufri liman arada tadhiyah makruhun karahata tanzih hatta yudahi. Madhab kami, pendapat kami bahwasanya menghilangkan atau mengambil rambut atau kuku bagi siapa orang yang ingin menyembelih hewan kurban sekalipun dia belum membeli. Sebut ini tambahan, sekalipun dia belum membeli hewan kurban, sekalipun belum ada hewan kurbannya, dia masih nyari-nyari. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, wa arada ahadukum, keinginan seseorang kalian ingin. Siapa yang memotong atau menggunting rambut atau kuku atau kulit bagi orang yang ingin menyembelih, menurut pendapat kami, kata Imam Nawawi, makruhun karahatu tanzih, makruh hukumnya, tidak pada tingkat haram kata beliau, hingga dia menyembelih. Baru setelah itu boleh dia mau mencukur, mau motong kuku boleh. Mulai tanggal 1. Kalau sudah masuk tanggal 1 tidak boleh. Dan tanggal 1 Qomariyah, ya ini dimulai tenggelamnya matahari. Berarti malam tanggal 1 itu sudah untuk tidak memotong rambut, tidak memotong kuku atau menghilangkan sebagian kulitnya. Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Malik, mereka berpendapat la yukroh, tidak makruh. Tidak makruh artinya apa? Boleh. Imam Malik, Abu Hanifah boleh. Loh kok begitu? Wallahu a'lam bissawab, bisa jadi belum sampai kepadanya hadis. Imam Sa'id Ibn Musayyab, Rabi'ah, Imam Ahmad, Ishaq Ibn Rahuyah, Daud Ad-Dahiri, mereka berpendapat haram. Larangan pada hadis tersebut adalah haram. Idza dakhalatil asr wa arada ahadukum ayudhiya fala ya Musa min sa'ri syai'ah. Apabila telah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, seseorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, maka jangan dia mengambil, memotong dari rambutnya sedikit pun. Fala, jangan. Ini larangan adalah dibawa kepada yakni tahrim, haram hukumnya. Dan ini juga yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, Syekh Muqbil, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Nukayyim rahimahullah, dan yang lainnya. Juga Imam As-San'ani, Imam Saukani. Dan ini yang rajih. Naam, hukumnya adalah haram. Siapa yang sengaja memotong rambutnya, memotong kukunya, atau sebagian kulitnya, sementara sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dia punya keinginan untuk menyembelih, maka dia terjatuh dalam dosa. Sembelihannya sah, namun dia punya dosa pelanggaran larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang rajih. Namun siapa yang lupa, tidak sengaja, atau karena darurat ada penyakit di kepalanya, nah, yang harus dihilangkan rambutnya atau kukunya, kalau tidak dipotong akan madorot, menimbulkan sakit di tangannya lebih parah, maka yang demikian tidak mengapa, sebatas hajah, sebatas yang dibutuhkan. Nah, mau bekam bukan perkara yang wajib, ditunda dulu bekamnya, ya kan, alasan. Demikian mengamalkan hadis Ummi Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Idza dakhalatil asra wa rada ahadukum ayudhi fala ya Musa min sya'ri syai'a. Dan yang perlu difahami dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW menyatakan apabila sudah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah awal, seseorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, janganlah dia memotong rambutnya sedikit pun, dalam riwayat yang lain kukunya. Ini adalah rambut atau kuku atau kulit orangnya yang mau memotong atau mau berkurban itu, bukan hewan kurbannya. Sebagian orang yang dilarang ya dipotong adalah hewan kurbannya, gak boleh dipotong bulunya, gak boleh dipotong kukunya. Ini salah. Yang dilarang itu adalah orangnya. 6. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Qayyim rahimahullah, di situ adalah juga merasakan, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang haji. 6. Orang-orang yang haji ketika mereka berhaji, maka mulai mereka tidak boleh memotong rambutnya, memotong kukunya setelah berpakaian ihram, Naam, dalam keadaan mereka perjalanan dari jauh, ada yang berkendaraan unta, ada yang berkendaraan darat, ada yang jalan kusut. Naam, keadaan mereka menunjukkan mereka adalah hendak menghadap Allah dalam keadaan papa, dalam keadaan kusut, sangat menunjukkan sangat butuhnya kepada Allah. Mereka memanfaatkan hari Arafah untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah di hari, di saat-saat yang paling mustajab dari waktu-waktu berdoa di padang Arafah. Nah, maka orang yang menyembelih, kalau orang yang haji mereka adalah menyembelih hewan. Nah, maka bagi orang yang tidak haji juga menyembelih hewan, namanya al-udhiyah. Nah, kalau haji namanya al-hajiyu, sembelihannya mereka namanya al-hajiyu. Kalau orang yang tidak haji disebut al-udhiyah. Ini jadi orangnya. Yang kedua, ihwan jazakumullah, yang dijelaskan dari para imam adalah satu hewan kurban itu adalah pahalanya berlaku untuk satu keluarga yang di bawah tanggungannya. Naam. Sehingga dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah apa yang dariku dan dari keluargaku, orang yang di bawah tanggungannya. Sehingga termasuk yang dijelaskan oleh para ulama, tidak perlu kita itu menyembelih hewan kurban meniatkan orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal. Rasulullah SAW tidak pernah berkorban mengatasnamakan Khadijah, tidak pernah berkorban mengatasnamakan Ibrahim, putra beliau, dan istri beliau yang lainnya yang telah meninggal misalnya. Nah, kenapa? Karena korbannya seseorang, maka itu mencakup juga adalah berlaku untuk seluruh anggota keluarganya, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal, pahalanya mereka kena semua. Namun di dalam mengamalkan hadis Ummi Salamah ini, yang dilarang memotong kuku atau memotong rambut adalah cukup yang berkorban. Ya, cukup yang berkorban. Adapun anggota keluarganya yang lain tidaklah mengapa. Ya, tidaklah mengapa. Karena Rasulullah SAW di sini menyebutkan man aroda ahadukum, seseorang di antara kalian, siapa yang ingin menyembelih, maka janganlah dia mengambil atau memotong dari rambutnya atau kukunya saja. Itu yang disebutkan satu orang. Tidak beliau sebutkan jangan dia mengambil kuku dan rambutnya, begitu juga anggota keluarganya. Tidak, tidak disebutkan anggota keluarganya. Ini yang dijelaskan oleh para imam dalam masalah ini. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Sunani, Imam Syaukani dan yang lainnya, begitu juga yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Sementara kita cukupkan ikhwan jazakumullah dua permasalahan, yaitu hukum udhiyah dan yang kedua yaitu pengamalan hadis Ummi Salamah tidak mengambil atau memotong rambut kuku. Permasalahan yang lain insyaallah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.